Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah la nabiya ba'dah. Ikhwani fid din a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fiikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Yang terakhir kita ambil adalah kisah Fir'aun dan juga kaumnya yang mereka durhaka dan tetap mendustakan mukjizah-mukjizah yang Allah telah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ditampakkan di hadapan Firaun dan kaumnya agar beriman kepada Musa alaihissalam, tapi justru omong kosong. Karena mereka sudah janji di awal permulaan, tanda apapun yang kamu datangkan untuk kami, untuk mensihir kami, untuk kami berubah dari agama Firaun, kami tetap tidak akan beriman. Dan ngomong kayak gitu. Makanya ketika Allah telah utus bencana kepada mereka, 5 bencana, bayangkan, kurang apa lagi? 5 bencana Allah telah utus untuk apa? Nah, barakallahu fiik, agar Firaun dan kaumnya merasakan bencana tersebut. Bencana pertama apa kemarin? Berupa apa kemarin? Angin topan yang besar, yang berujung akhirnya banjir yang sangat luar biasa. Itu pun gak apa, gak sadar juga datang lagi bencana berikutnya. Apa? Nah, aywa, yaitu jarot, belalang. Nah, mulai dari papan-papannya, pintunya dimakan belalang, tanaman, tumbuhannya, bayangkan. Itu pun gak kapok juga, gak segera beriman kepada Nabi Musa AS. Datang lagi bencana berikutnya, yang tidak kalah ngerinya juga. Apa kemarin? Kutu, kumal, kutu, bayangkan itu. Mulai dari makanan, binatang ternaknya pun dimakan kutu juga, bayangkan itu. Itu pun tidak apa, tidak segera sadar dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Datang lagi bencana berikutnya. Apa kemarin? Naam, dofati, kata. Bayangkan itu. Nah, bejana-bejana penuh dan kata, tempat tidurnya penuh dan kata, paham ya? Itu pun apa, tidak segera sadar, tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang mengerikan juga yang terakhir, apa kemarin? Dan darah, bayangkan itu. Sungai-sungainya airnya darah, sumur-sumurnya mata airnya darah. Sampai-sampai sebutkan ahli tafsir kemarin, tidak menjumpai air yang bagus sedikit pun yang untuk diminum. Semuanya darah, bayangkan. Apakah mereka tetap beriman? Tidak beriman juga. Bayangkan itu. Karena sudah ngomong di awal permulaan apa? Wa ma fama nahnu laka bimu'minin. Kami tetap tidak akan beriman kepadamu. Nah, kami tetap tidak akan beriman kepadamu, kata Firaun dan juga orang-orang yang beriman, orang-orang yang apa, orang yang bersama Fir'aun. Bayangkan itu. Jadi tanda apapun didatangkan, mukjizah azimah didatangkan, kemudian juga barakallahu fiik, bukti yang sangat nyata di hadapan mata mereka, mereka tetap tidak mau beriman. Kita lanjutkan apa yang terjadi setelah ditimpa musibah, ditimpa bencana, 5 bencana tadi. Kita lihat ayat yang berikutnya, itu ayat yang ke-134. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, simak baik-baik. Walamma waqa'a 'alaihim ar-rizqu qalu ya Musa ad'u lana rabbak bima 'ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rizqa lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Ini pun omong kosong juga gayanya. Lihat ini gayanya ya, gayanya mereka ingin apa, ingin mengelabui Musa alaihissalam. Tapi yang namanya permintaan Nabi Musa alaihissalam masih mengharapkan itu ya, mengharapkan mereka dapat hidayah. Coba mereka ngomong apa? Tatkala telah tertimpa pada mereka musibah bencana tadi, tertimpa pada mereka azab, mereka berkata kepada Musa, ya Musa, berdoalah kamu kepada Rabbmu dengan janji yang telah ditetapkan Nam di hadapanmu. Maksudnya janji Allah, Allah Taala waktu-waktunya. La in kasyafta anna rizza, kalau seandainya kamu mampu menghilangkan azab yang menimpa kami ini, lanu'minanna, janjinya ini nanti. Lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil, janjinya lihat ini. Sungguh kami akan beriman kepadamu dan kami akan biarkan bani Israil ikut bersamamu. Ini janjinya ya. Omong kosong tadi. Jadi minta didoakan, begitu didoakan hilang semua azab tadi itu, mereka apa? Tetap sombong, tidak beriman. Nah, Allahul musta'an. Karena sudah apa? Sudah ada di benak-benak mereka apa? Nah, barakallahu fik, benih-benih pengingkaran di situ. Allahul musta'an. Di awal permulaan sudah nampak kan? Didatangkan bukti nyata di hadapannya tetap enggak mau beriman. Nah, ini cuma bohong saja. Setelah didatangkan azab yang beruntun barakallahu fik, 5 azab tadi, gayanya apa minta didoakan? Kita lihat penjelasannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun astabahumullah. Istimak baik-baik tafsirannya itu. Walamma waqa'a alaihim ar-ridnam. Qala al-mufassirun astabahumullah, walamma nazala al-'adzab 'ala Fir'aun wa qaumih. Dan tatkala telah turun azab menimpa Fir'aun dan kaumnya, faza'u ila Musa. Mereka langsung segera menuju kepada Musa alaihissalam. Wa qalu, seraya mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, ud'u lana rabbak bima awha bihi ilaik min raf'il adab bitawbah. Wahai Musa, berdoalah kamu kepada Rabbmu dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu berupa apa? Akan diangkatnya adab dengan sebab taubat. Bayangkan itu, ini permintaannya. Kemudian apa janjinya? La in rafa'ta 'annal adzaba alladhi nahnu fihi. Gayanya lihat ini. Jika kamu bisa mengangkat, menghilangkan azab yang menimpa kami, yang sekarang kami berada di dalamnya, di dalam azab tersebut, lanusaddiqanna bima ji'ta bih. Sungguh kami akan membenarkan apa yang engkau bawa dengan bayangan janjinya. Allahu musta'an, janji yang manis, tapi ternyata omong kosong walinya billah. Allahumma sallim sallim. Terlihat sini, walanattabi'anna ma da'awta ilaih. Dan sungguh kami akan mengikuti apa yang kamu dakwahkan. Walanutliqanna ma'aka bani Israil, dan sungguh kami akan biarkan bani Israil bersamamu. Bayangkan, fala namna'uhum, niscaya kami juga tidak akan melarang mereka, min an yadhhabu haitsu sya'u, kami tidak akan melarang bani Israil untuk mereka pergi terserah apa yang mereka inginkan, terserah kemana mereka inginkan. Faham ya? Jadi nah ini janji yang dijanjikan oleh siapa? Oleh Fir'aun dan kaumnya. Berjanji kalau seandainya diangkat azab, mereka akan beriman, membenarkan kenabian Musa alaihissalam dan membiarkan bani Israel bersama Musa alaihissalam. Tapi ini omong kosong ya. Kita lihat ayat berikutnya. Allahul musta'an. Ayat yang ke-135. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, falamma kashafna 'anhum rizza ila ajalin hum balighuh idza hum yanqusun. Allahul musta'an. Inilah keadaan Bani Israel yang hingga saat ini banyak orang-orang yang nam secara tidak sadar mengikuti langkah-langkah Bani Israel, langkah-langkah apa barakallahu fiik, nam Fir'aun dan kaumnya. Nam langkah-langkah nam Fir'aun dan kaumnya yang mereka apa? Ternyata hanya omong kosong. Ternyata hanya omong kosong. Kita lihat, tatkala kami angkat azab yang menimpa mereka pada waktu yang ditentukan, yang mereka sudah sampai pada waktu tersebut, waktu penantian kan ditunggu. Mereka janji, janji akan beriman dan akan membenarkan Musa alaihissalam pada waktu yang telah ditentukan. Ternyata apa? Ditunggu, dikasih waktu, ditunda gitu istilahnya ya. Nanti ulur waktunya, dikasih apa? Tinggal waktu untuk bertobat dan kembali. Ternyata apa barakallahu fi? Ternyata idza hum yanqusun. Tiba-tiba mereka justru apa? Mengingkari janji banyakkan. Tidak beriman, tidak membenarkan, tidak juga kembali kepada jalan yang benar dan tidak pula membiarkan Bani Israel pergi bersama Musa alaihissalam. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Dan lihat tafsirannya, qala al-fasirun asbahumullah, falamma rafa'allahu anhumul adzaba alladhi anzalahu bihim ila ajalin hum balighu la mahala fayu'adzibuna fih. Artinya, atau fayu'adzabuna fih, artinya tatkala Allah Ta'ala mengangkat azab yang menimpa mereka yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka sampai waktu yang mereka sampai padanya, karena tidak dikasih batasan waktu di situ, sampai waktu yang mereka sampai pada batasan tersebut. La mahala fa yu'adzabuna fiha, mereka diadab nah di dalamnya. La yanfa'uhum ma taqaddam lahum, bayangkan tidak bermanfaat bagi mereka apa-apa yang telah mereka lewati. Minal imhal, berupa apa? Penundaan, ditunda padahal, ditunda na barakallahu fi, agar mereka segera sadar. Paham ya? Nah, wa kasyfil azab, dihilangkan azab ila hululih, sampai waktu-waktunya. Sudah dikasih penundaan, dihilangkan azab sampai waktunya yang telah disepakati. Idahum yang kuduna uhudahum, tiba-tiba mereka justru apa? Mereka mengingkari janji-janji mereka. Allati ahadu 'alaiha rabbana rabbahum wa Musa, yang mereka berjanji. Nah, barakallahu fiik, nah kepada Rabb mereka dan Musa alaihissalam. Bayangkan bohong. Nah, enggak sesuai dengan perjanjiannya. Wa yuqimuna 'ala kufrihim wa dhalalihim, justru mereka apa? Nah, semakin bertambah melaksanakan atau melakukan di atas kekufuran mereka dan kesesatan mereka. Tidak sadar namun malah apa? Justru tambah parah gitu loh. Itulah janji yang palsu. Naam. Allahul musta'an. Kita lihat ayat yang berikutnya, kita selesaikan sampai bawah itu. Kemudian karena mengingkari janji, bagaimana? Allah Subhanahu wa taala tidak diam. Allah taala kasih azab yang lebih parah lagi. Mereka tenggelamkan ke dalam lautan. Fir'aun dan pasukannya dan orang-orang bersama Fir'aun ditenggelamkan ke dalam lautan, tambah parah lagi. Karena mereka bohong, mereka dusta, mereka ingkar janji. Nah, berjanji tapi ternyata tidak ditepati. Kita lihat ayat yang ke-136, disimak baik-baik. Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi'annahum kadzabu biayatina wa kanu 'anha ghafilin. Kemudian kami hukum mereka, kami tenggelamkan mereka fil yam. Tenggelamkan apa? Tenggelam ke mana? Lautan. Yam itu adalah bahar laut artinya. Paham ya? Nah, kemudian kami tenggelamkan mereka ke dalam lautan di annahum kadzabu, sebabnya karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Allahul musta'an. Berjanji mengingkari, berjanji mengingkari. Akhirnya saatnya Allah Ta'ala memberikan azab yang lebih dahsyat lagi. 7 azab, 5 azab, bayangkan. 5 azab yang begitu besarnya enggak sadar-sadar. Tambah azab yang ini, tenggelam mereka semuanya. Kita lihat, qala al-mufassirun asabahumullah fantaqamna minhum hina ja'a al-ajal al-muhaddad li'ihlaqihim. Kemudian kami hukum mereka tatkala datang waktu yang telah ditetapkan untuk membinasakan mereka. Ada waktunya memang. Sudah ada waktu yang ditetapkan untuk membinasakan mereka. Wa dzalika bi'ihlali nikmatina 'alaihim, yaitu dengan apa? Yaitu dengan bentuk dihalalkannya hukuman kami menimpa mereka. Apa itu hukumannya? Wa hiya ighraquhum fil bahr, yaitu ditenggelamkannya mereka ke dalam lautan. Nah, bayangkan itu. Ini sudah intinya sudah berkali-kali bohong itu ya, berkali-kali dusta, berkali-kali mengingkari janji, akhirnya Allah tenggelamkan mereka ke dalam lautan. Bisababi takdirihim bil mu'jizatil lati dhaharat 'ala yadi Musa alaihi salam. Dengan sebab perbuatan mereka mendustakan mukjizah-mukjizah yang telah nampak melalui tangan Musa alaihissalam. Mulai dari awal kemarin kan, mereka datangkan para tukang sihir, bukan satu, paham ya? Tukang sihir yang banyak didatangkan untuk mensihir mata-mata manusia, tali-tali diubah, kemudian berubah menjadi apa? Ular nampaknya di hadapan mata manusia. Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, berubahlah menjadi ular yang besar. Bisa dikatakan ular raksasa gitu ya. Semua tadi dilahap, dimakan ular tadi. Itu pun enggak sadar juga. Allah musta'an, ketika ada tukang sihir yang mereka beriman, diancam. Kamu jangan ikuti Musa, diancam. Nah, barakallahu fi. Bahkan diancam dengan apa kemarin? Mau disalib kan? Nah, Allah musta'an, atau mau dipotong kan tangan dan kakinya kemarin, ancamannya ngeri. Tapi begitu datang azab yang berikutnya, tetap enggak sadar juga. Allahul musta'an. Karena ada azab yang besar itu, janji mereka. Kami janji wahai Musa, doalah. Nanti kalau diangkat azab, kami akan beriman, memenangkan kamu, beriman kepadamu, katanya. Setelah diangkat azab, apa yang terjadi? bohong, dusta, mengingkari janji. Allah musta'an. Akhirnya Allah Ta'ala azab dengan apa ini? Ditenggelamkan ke dalam lautan. Wa kanu an hadhihi al-mu'jizat ghafilin. Sungguh mereka lalai terhadap mukjizah-mukjizah yang ditampakkan di hadapan mereka. Wa tilkal ghaflah hiya sababut takdzib. Dan kelalaian tersebut adalah sebab perbuatan mereka mendustakan walanya billah. Seharusnya sadar itu ya. Naam. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat keadaan Bani Israel yang ditindas oleh Fir'aun dan juga kaumnya, sabarnya mereka, Allah Ta'ala wariskan sebagian tanah yang bisa dinikmati oleh Bani Israel. Nah, nanti disebutkan dalam tafsirannya nanti, yaitu negeri Syam dan juga sekelilingnya, Allah Ta'ala berkahi di situ karena Bani Israel yang ditindas oleh Fir'aun dan kaumnya, mereka sabar. Mereka sabar kan awal mulanya dientaskan, dibebaskan, dibiarkan bersama Musa alaihissalam. Ternyata kan tidak jadi. Dan ya, ayat yang berikutnya yang terakhir, qala Allah Ta'ala telah menyatakan wa awrasnal qauman ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmuh wa ma kanu ya'rishun. Artinya, dan kami wariskan kepada kaum yang dahulu mereka yustad'afun, mereka dianggap lemah, diinjak-injak, dijajah, ditindas. Siapa itu bani Israel? Oleh Fir'aun dan kaumnya. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Apa yang diwariskan? Bumi bagian timur dan bumi bagian barat yang kami berkahi. Dijelaskan oleh al-tafsir di antaranya apa? Biladusyam, Biladusyam. Nah. Kemudian kita lihat sini barakallahu fiik. Wa tammat kalimatu rabbikal husna, dan sungguh telah sempurna ucapan Rabbmu yang indah ala Bani Israel, untuk Bani Israel, bima sabaru, dengan sebab sabarnya mereka. Sabar apa? Sabar di bawah tindasan, jajahan Fir'aun dan kaumnya. Ayo na'am. Seperti itu. Kita lihat sini. Wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaumuhu, kemudian kami hancurkan. Kami hancurkan bangunan-bangunan yang dibikin Fir'aun dan kaumnya. Haman. Haman temannya Fir'aun, Haman. Iya enggak? Haman itu temannya Fir'aun itu. Jadi bangunan-bangunan dibangun oleh Fir'aun dan kaumnya seperti Haman dan semisal dihancurkan oleh Allah SWT. Wa makani al-sunan, apa-apa yang mereka bikin. Kita lihat sini tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-fasirun asabahumullah wa awrasna bani Israel alladzina kanu yustadalluna lil khidmah, dan kami wariskan kepada bani Israel yang dahulunya mereka direndahkan, dihinakan sebagai pembantu-pembantu. Bayangkan itu. Fir'aun dan kaumnya yang menindas, menjajah masyariqal ardi wa magharibaha, bumi bagian timur dan bagian barat, wahia biladusyam, yaitu negeri Syam. Naam. Kalau negeri Syam sekarang daerah mana? Suriah ya di antaranya ya. Ya kan? Naam. Alati barakna fiha, yang kami beri berkah di dalamnya. Bi ikhrajiz zuru wasimar wal anhar. Naam ya. Dengan Allah Ta'ala keluarkan di situ apa? Tumbuh-tumbuhan, tanaman, buah-buahan, sungai. Wa tammat kalimatu rabbika ayyuhar rasul al-husna, dan sungguh telah sempurna ucapan Rabbmu wahai Rasul. Ucapan Rabbmu yang indah wahai Rasul. Ala Bani Israel, terhadap Bani Israel. Bitamkin lahum fil ard, dengan diberikan apa? Tamkin, yaitu nah barakallahu fiik, berupa kekuasaan untuk mereka di muka bumi tersebut. Nah, dikasih bagian barat, bagian timurnya. Sebabnya kenapa? Bisa babi sabrihim, dengan sebab sabarnya mereka. Ala ada Fir'aun wa qaum. Sabarnya mereka di atas gangguan Fir'aun dan kaumnya. Wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaumuh, dan kami hancurkan apa-apa yang dibikin oleh Fir'aun dan kaumnya, di antaranya Haman. Paham ya, seperti dalam tafsirannya, di antaranya apa? Bangunan-bangunan yang dibikin oleh Haman dan juga teman-temannya. Ya, temannya Fir'aun. Nah, seperti itu. Minal imarat wal mazari', baik itu berupa menara-menara, wal mazari', kebun-kebun, ladang-ladang, dihancurkan semuanya oleh Allah Ta'ala. Wa ma kanu yabnuna min al-abniyah, dan apa-apa yang mereka bangun berupa bangunan-bangunan, wal qusur, nam ghadalik, menara-menara, bangunan-bangunan, ladang-ladang, nam itu semua yang Allah hancurkan, dan bahkan apa istana-istana yang mereka bangun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nam sebagai apa? Sebagai hukuman dan juga azab buat mereka karena berkali-kali apa ingkar janji. Ini kita ambil pelajaran barakallahu fikum. Jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mengikuti langkah-langkah Fir'aun dan kaumnya, yaitu ketika berjanji dengan suatu janji kemudian mengingkari, ketika berkata dusta, ketika menjanjikan suatu janji kemudian dia tidak menepati janjinya, yang khawatir nanti apa akan ditimpa hukuman-hukuman nabarakalafik yang tentunya kita tidak mampu untuk menahannya atau menerimanya. Sallallahu assalamat wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.